Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya. Saya kan dapat ujian yang gitu besar ya. Gimana? Dapat ujian yang gitu besar. Suami saya habis kecelakaan, dia tidak bisa untuk cari nafkah. Sedangkan saya mau minta izin kerja, saya enggak boleh. Gimana Buya? Apa kita harus maksa? Sedangkan kita butuh biaya untuk anak-anak. Tolong penjelasannya Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian masalah seorang ibu yang tidak boleh bekerja oleh suaminya. Akan tapi sisi lain, ada seorang suami tidak bisa memberi nafkah. Lalu sang istri tidak boleh bekerja juga. Terus suruh makan apa ini? Suruh puasa terus. Jadi wali kutub nanti. Ini suami zalim yang demikian itu. Suami yang tidak bisa memberi nafkah kepada seorang istri, yang tidak bisa memberi nafkah kepada seorang istri, maka dia wajib, bukan saja dia wajib mengizinkan istrinya untuk mencari nafkah sendiri, karena dia tidak mampu. Wajib mengizinkan. Artinya kalau istrinya izin, minta izin, padahal istri tidak wajib bekerja. Jadi kalau ada seorang suami tidak bisa memberi nafkah, itu pilihannya begini ibu. Pilihan yang pertama adalah minta cerai agar terbebas dari seorang suami yang gaya cinta menghormati sang istri. Menghormati bagaimana? Istrinya tidak dikasih makan, terhormat. Ini zalim, ada laki-laki zalim. Mungkin sudah tidak sehat lagi dia. Bagaimana tidak dikasih makan, dikasih nafkah? Terus dari mana duitnya? Jadi ada suatu ketika seorang wanita mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya seorang suami itu adalah kalau kerja bangkrut. Bukan bandel kayak itu, tidak. Padahal hanya sekedar dia itu usahanya enggak jalan. Kalau setiap pengusaha bangkrut, usaha bangkrut. Sehingga suami saya tidak bisa memberi nafkah kepada saya, ya Rasulullah. Nabi Muhammad dengan keadilan syariat berkata, sebab yang namanya makan itu kan rutin. Enggak ada makan ditunda, neng, makannya seminggu sekali saja ya. Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Makan harus. Karena tidak diberi nafkah, saat kata Rasulullah, kamu punya dua pilihan, wahai ibu. Pilihan apa ya Rasulullah? Yang pertama adalah, karena nafkah kebutuhanmu itu dalam mendesak, enggak mungkin orang harus berlapar-lapar ya. Maka pilihan yang pertama adalah kamu boleh minta cerai. Oh, boleh minta cerai karena tidak dikasih nafkah. Baik. Cumannya untuk cerai enggak enak karena sudah punya anak dan sebagainya, ada cinta dan sebagainya. Suaminya baik, bukan suami zalim tadi, bukan. Suaminya baik. Pilihan yang kedua apa ya Rasulullah? Pilihan yang kedua, engkau yang mencukupinya jika engkau mampu. Engkau mencukupinya jika engkau mampu. Termasuk dari hartanya atau dia bekerja sesuai dengan izin sang suami yang terhormat. Maka wanita tersebut berkata, aku pilih yang kedua saja ya Rasulullah, biar aku cukupi dengan harta yang aku miliki. Maka kata Rasulullah, benar, dengan begitu kau mendapatkan dua pahala. Sebagian mengatakan ada dikatakan tiga pahala. Pahala yang pertama adalah kamu mendapatkan pahala sedekah utuh. Yang kedua adalah pahala untuk menyenangkan suami dan anak. Yang ketiga adalah pahala sambung silaturahmi. Maka ini pahala. Maka kata wanita, aku milih yang tiga, yang kedua saja Rasul. Sehingga apa? Seorang istri yang mencukupi suami. Jadi seorang istri boleh mencukupi suami di saat suami memang tidak mampu karena dia sakit. Mulia. Dia sakit. Tapi kalau ada suami yang malas-malasan, ini zalim. Ada suami malas-malasan, istrinya suruh kerja ke pasar ini, suaminya di rumah rokok, televisi, main kartu. Wah. Ini mesti salah pilih dulu itu. Ini adalah nasib kalau semacam itu. Maka ketahuilah bahwa jika ada seorang wanita yang suaminya tidak memberi nafkah dan sementara dia butuh, maka minta izin kepada suami. Minta izin karena Anda butuh makan dan mungkin juga masa depan anak harus Anda pikirkan. Kalau ternyata suami kekal tidak boleh mengizinkannya, Anda tidak boleh melanggar sang suami, akan tapi ambil langkah yang satu lagi, yaitu Anda minta cerai. Kenapa? Agar Anda bebas. Sebab kalau Anda keluar begitu saja, Anda di bawah naungan seorang suami. Kalau memang suami zalim tadi tidak memberi nafkah dan juga tidak mau kerja, terus mau apa jadi suami kayak begitu itu? Itu bukan laki-laki itu. Kalau kecuali seorang suami sudah berusaha kok ternyata tidak menghasilkan apa-apa, hati-hati, harus sabar Anda. Sudah berusaha. Tapi suami, ada suami ongkang-ongkang nih. Na'udzubillah. Ada suami ngambil duit dari istrinya terus. Nasib sakit ya. Dia punya apa penghasilan ya kadang. Kecelakaan. Kecelakaan sakit. Kemudian setelah itu tidak bisa memberi nafkah. Baik, mestinya suami mengizinkan. mengizinkan. Mungkin perlu duduk manis saja dengan suami. Mungkin terlalu cinta kepada Anda. Terus katakan suaminya, makannya dari mana? Kecuali punya tabungan suami. Ada dicukupi atau tidak makan kebutuhannya? Nah, tidak dicukupi. Kalau tidak cukupi bagaimana? Anda punya anak, punya masa depan. Maka semestinya suami mengizinkannya. Suami karena kecelakaan. Ada sebagian suami itu suami sakit. Sudah dia enggak ngasih duit sama istri, duit istri malah diambil ini. Ini kan gila itu. Gila, na'udzubillah, ada model-model kayak gitu. Ada sampai kalau sudah mau gajian itu langsung ditunggu. Ada seorang ada sakit. Kamu laki-laki berikan nafkah wahai laki-laki. Ada mak jiwa-jiwa peminta-minta itu ada jiwa tuh semua jiwa. Jiwanya jiwa. Menikah pun adalah untuk mengambil duit dari istri itu na'udzubillah. Itu kebusukan jiwa. Tapi kalau itu sakit ibu ya, karena dia sakit, maka ibu komunikasi yang baik. Mungkin dia itu karena sudah biasa memanjakan istri dengan rezeki ala kadarnya, gak tega mungkin dengan seorang istri yang sangat dicintainya. Cuman dia juga tidak punya jalan, sehingga sementara adalah melarang jangan pergi mi, jangan. Terus gimana bang urusannya, gak tahu masih mikir bingung. Berarti Anda harus datang dengan bahasa yang baik, bang tolong izinkan saya untuk bekerja. Ini ngomong yang baik nanti, sebab bisa saja suami Anda sangat baik. Tidak rela kalau istrinya kena terik matahari. Tidak rela kalau istrinya adalah berdesak-desakan di pasar. Tidak rela kalau istrinya harus mengangkat barang yang berat. Tidak rela kalau istrinya jauh dari dirinya Allah. Mungkin dia sangat mencintai Anda. Akan tapi kalau memang dalam keadaan seperti itu, suami seharusnya tidak perlu melarang. Tapi ingat, bagi seorang istri yang sudah diizinkan oleh suami untuk bekerja, tetap harus ada rambu-rambu. Jangan sampai gara-gara bekerja kewajibanmu kepada suami teledor. Ada kewajibanmu yang lebih besar pahalanya untuk suamimu. Dan kewajiban kepada anak jangan teledor. Jangan tertipu seperti sebagian wanita karir. Lihat urusannya dengan Allah. Urusannya dengan suaminya tidak beres. Urusan dengan anaknya tidak beres karena dia tergiur dengan karirnya. Kalau sudah kerja, gila kerja. Ini adalah musibah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Amin. Allahu a'lam bissawab.